Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam yang dimuliakan Allah, yang kami sayangi dan kami cintai, walhamdulillah kita kembali bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah setengah hari kita rehat sejenak, jedah dari aktivitas kegiatan belajar mengajar kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa menyegarkan pikiran dan jiwa kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ternyata kemarin ada yang terlewat ya. Nah, Al-Qismu Tsalits itu belum kita baca. Nah, tidak ada yang mengingatkan kemarin. Barakallahu fikum. Baik, kita ulangi, kita mundur sedikit. Barakallahu fikum terkait dengan cara menyikapi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, bagaimana kita bergaul dengan mereka. Al-Qismu Tsalits Al-Asi. Yang ketiga adalah pelaku maksiat, ahli maksiat. Bifi'lihi wa syahadati zur la bi'tiqadihi. Dia melakukan kemaksiatan tadi dengan perbuatannya, persaksian yang bohong, tapi bukan dengan keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Artinya, dia tidak meyakini halalnya kemaksiatan tadi. Barakallahu fikum. Kalau dia meyakini kemaksiatan tersebut halal, ya, minum khamr itu halal, berzina itu halal, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang jelas-jelas haram. Nah, walaupun dia tidak mabok, walaupun dia tidak berjudi, walaupun dia tidak berzina, tapi kalau dia punya keyakinan halal, kafir dengan kesepakatan para ulama. Ya, nah, itu makna ucapan beliau la bi'tiqadihi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu ya. Dia hanya melakukan maksiat tadi dengan perbuatannya. Hatinya tetap meyakini maksiat itu haram, maksiat itu dosa. Barakallahu fikum. Nah, itu yang masuk dalam kategori ketiga. Kalau dia meyakini halal, maka dia masuk dalam kategori pertama, orang yang kafir. Barakallahu fikum. Nah, fa in kana bihaitsu yata'adza bihi ghairuhu. Di sini dirinci oleh beliau. Dilihat bentuk maksiatnya, dilihat bentuk dosanya. Kalau dosa-dosa yang dia lakukan adalah dosa-dosa yang menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Kazulmi, seperti kezaliman. Barakallahu fikum. ya, memukul, menendang, barakallahu fikum, na'am, melukai orang lain, wal ghadab, wal ghasab, ya, kemudian dia melakukan tindakan ghasab, barakallahu fikum, mengambil barang orang tanpa izin dengan terang-terangan, wasyahadati zur, kemudian dia bersaksi dusta, bohong, wal ghibah, wan namimah, wa nahwi dzalik, dari bentuk-bentuk dosa yang merugikan orang lain, ya kan? Nah, namimah merugikan orang, ghibah merugikan orang, bersaksi bohong merugikan orang, ghasab merugikan orang, zalim merugikan orang. Dosa-dosa yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Pelaku dosa yang seperti ini, fal aula al i'rad anhu wa tarku mukhalatatihi wal inkibadu an muamalatihi. Untuk orang-orang yang dosanya merugikan orang lain, maka yang lebih utama, ya, yang lebih afdal adalah kita berpaling darinya, tidak berbaur dengannya. Kemudian barakallahu fikum, inkibab, ya, menjaga jarak dari muamalah dengannya. Pokoknya sebisa mungkin jangan bersinggungan, jangan bersentuhan, jangan bersenggolan dengan orang tadi. Sebisa mungkin. Kecuali kalau kepepet, kecuali kalau barakallahu fikum terdesak, ya. Nah. Taib. Kemudian mau tidak mau kita barakallahu fikum bersentuhan, ya. Kemudian bertatapan dengan orang-orang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Taib. Maka di situ bisa kita memakai yang namanya mudarat. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang barakallahu fikum memang tidak bisa kita sikapi dengan terang-terangan kasar, terang-terangan barakallahu fikum na'am. Ya, tegas. Nah, karena kalau disikapi demikian, dia bisa lebih sangar, dia bisa lebih membabi buta. Nah, sehingga kita harus menyikapinya dengan mudarat. Barakallahu fikum. Itu yang lebih utama kata beliau. Intinya kita menjauh, menjaga jarak, sebisa mungkin tidak bersentuhan dan bersenggolan orang-orang yang seperti ini. Wa kadzalika al-hukmu fi man yad'u ghairahu ilal fasad. Sama seperti ini hukumnya, kata beliau, terkait dengan orang-orang yang mengajak orang lain melakukan kerusakan. Ya. Nah, dia tidak, barakallahu fikum, mungkin merugikan, tapi mengajak orang lain melakukan kerusakan, kejelekan. Kalladzi yajma' bainar rijali wan nisa' wa yuhayyi asbabasyurbi ali ahlil fasad. Seperti seseorang yang dia mengumpulkan, dia mengundang laki-laki dan perempuan. Bahasa anak sekarang namanya apa? Party-party. Ya, nah. Dia sering mengadakan pesta, party di rumahnya. Dia undang cowok, cewek, barakallahu fikum, dalam rumahnya tadi. Di mana di situ dia memanggil seorang DJ, ya, barakallahu fikum. Kemudian disediakan di situ minum-minuman keras. Rumahnya disetting kayak dugem. Nah, tempat kayak orang apa, klub malam gitu. Nah, padahal itu rumah pribadi. Nah, saking dia senengnya party-party, rumahnya itu memang didesain kedap suara. Di dalam itu, wah, rame, hiruk pikuk, jedam, jedum, jedam, jedum, jep, ajep, ajep. Iya, barakallahu fikum. Tapi orang di luar, enggak dengar apa-apa, hening. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Taib. Banyak duit orang ini. Barakallahu fikum. Nah, senangnya tiap malam itu saja. Parti-parti. Barakallahu fikum. Baik. Maka orang yang seperti ini kata Syekh, fahadha yambaghi ihanatuhu wa muqata'atuhu wal i'radu anhu. Orang yang seperti ini juga harusnya kita kerdilkan dia, kita putus hubungan, ya, berinteraksi, bermuamalah dengannya, dan kita berpaling darinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Karena dia mengajak orang melakukan kerusakan, kejelekan. Nah, isinya di situ ya, judi, zina, mabok, nah semua dosa-dosa besar ada di situ. Barakallahu fikum. Nah, musik dan seterusnya. Untuk orang-orang yang dosanya seperti ini. Fa ammalladzi yafsuku fi nafsihi bisyurbi khamrin au zina au saraqatin au tarki wajibin fal amru fihi akhaf. Adapun orang-orang yang melakukan kefasikan, tapi secara pribadi, barakallahu fikum, dia minum khamr ya sendiri, dia berzina ya sendiri, dia maling ya sendiri, enggak ngajak yang lain, dia meninggalkan perkara wajib juga sendiri, enggak ngajak-ngajak orang lain. Ya, benar-benar dia, barakallahu fikum, independen, gitu ya. Nah, mandiri, maksiatnya mandiri, enggak ngajak-ngajak orang lain. Barakallahu fikum, enggak ngajar-ngajari orang lain juga. Maka pelaku maksiat yang seperti ini lebih ringan, kata beliau. Ya. Untuk kita sikapi, untuk kita dekati. Artinya orang ini bisa kita, barakallahu fikum, tayyib, dekati dan kita nasihati. Walakinnahu fi waqti mubasyaratihi insudifa. Tetapi ketika Anda bersentuhan atau Anda bertemu langsung ketika dia sedang maksiat ini, ya, nah, insudifa, pas apa Anda lewat gitu ya, berpapasan, nepai, dia lagi barakallahu fikum mabok ya di rumahnya, barakallahu fikum, atau dia lagi berjudi di rumahnya. Tayyib, Anda pas lewat mendapati dia melakukan yang seperti itu. Wajaba man'uhu bima yamtani' bihi. Maka wajib bagi Anda untuk mencegah dia dengan tindakan apapun yang bisa menghentikannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Misal barakallahu fikum dia lagi tayyib, Anda mengunjungi rumahnya, dia lagi di teras. Kemudian barakallahu fikum, ya. Anda masuk, diizinkan sama dia masuk, pas dia lagi megang botol miras, ya. Minuman keras, isinya es batu semua. Minuman keras kan es batu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi di sampingnya ada barakallahu fikum cap topi miring. Ya, nah. Minuman beralkohol, barakallahu fikum. Tayyib, dia lagi mau minum. Iya. Kemudian Anda tahu, Anda tegur, ittaqillah ya akhi. Mada tashrab? Apa yang kamu minum? Ini botolnya aja mas, ya, nah, ya, botolnya aja tapi miring, isinya bukan, ini minuman surga ini. Sudahlah, antum gak usah bohongin anak, anak tahu mana alkohol mana bukan, ya, nah, baunya aja kecium itu, ya, tayyib, anak ini lebih dulu dari antum, ya, tayyib, anak sudah tahu berbagai macam jenis-jenis minuman kayak gitu. Tayyib, sudahlah. Ya, intimasi ingusan, Anda sudah terbang kemana-mana. Ya. Tinggalkan itu jelek, tidak bagus. Nah, rusak badan antum pakai gitu. Iya toh mas? Iya, anak ini lebih senior. Sudahlah, nurut aja. Barakallahu fikum. Ya, dicegah. Baik. Kalau memang dia senior ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau dia enggak tahu apa-apa, barakallahu fikum, ya cukup katakan barakallahu fikum itu adalah minuman yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Baik, minuman yang akan membawa dia ke dalam neraka, barakallahu fikum. Kalau dia bisa mencegah dan merasa punya barakallahu fikum pengaruh ya, dan orang tadi segan dan sungkan kepadanya, barakallahu fikum. Wa in kana nushu yarudduhu wa kana anfa'u lahu. Kalau memang nasihat itu bisa menghentikan dia dari tindakan dosa, tentu itu jauh lebih bermanfaat. Wa nasoha, maka dia nasihati. Wa illa aghladha lahu. Kalau dia tidak mau menerima nasihat, maka dia bisa melakukan tindakan yang jauh lebih tegas, yang jauh lebih keras. Barakallahu fikum. Naam. Itu beberapa barakallahu fikum cara ya yang diajarkan oleh beliau, yang dituntunkan oleh beliau kepada kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum pelajaran yang kemarin, yaitu syarat-syarat seseorang yang layak kita angkat, kita pilih sebagai sahabat, teman dekat kita. Kemudian kata beliau, wa fil jumlah fayambaghi ayyakuna fi man tu'assiruhu suhbatuhu khamsu khisal. Secara jumlah, secara global, yang seyogyanya, seharusnya, barakallahu fikum, orang-orang yang dia dahulukan untuk menjadi sahabat-sahabatnya harus memiliki 5 perangai. Orang yang layak menjadi teman sahabat kita. Cari yang punya 5 ini. Ayyakuna aqilan. Yang pertama orangnya itu akil, berakal, waras. Barakallahu fikum. Naam. Cerdas. Hasanul khuluqi. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang ketiga, ghairu fasiqin. Dia bukanlah orang fasik, ya tadi, ahli maksiat. Ya, tukang mabok, tukang judi, zina, maling, barakallahu fikum. Itu jangan kita jadikan sebagai teman dekat. Wala mubtadi'in. Yang keempat adalah dia bukan seorang ahli bid'ah. Yang kelima, wala harisin ala dunia. Dia bukanlah seseorang yang berambisi rakus terhadap dunia. Ini 5 perangai orang yang layak kita jadikan teman. Yang pertama dia berakal, ya, waras, cerdas. Yang kedua akhlaknya baik. Yang ketiga dia bukan orang yang fasik, tukang maksiat. Yang keempat bukan ahli bid'ah. Yang kelima bukanlah orang yang ambisi rakus dunia. Ammal aqlu. Adapun perangai yang pertama, yaitu berakal sehat, waras cerdas. Fahuwa ra'sul mal, kata beliau. Akal sehat, waras dan cerdas itu adalah modal utama ya dari sahabat kita. Ini termasuk yang paling pokok. Carilah teman-teman sahabat-sahabat yang sehat akalnya, waras dan cerdas. Wala khaira fi suhbatil ahmaqi. Karena tidak ada kebaikan berteman dengan orang-orang yang ahmak kok. Barakallahu fikum na'am. Al-ahmaq dikatakan oleh Ibnul A'rabi Summiya rajulu ahmaqa li'annahu la yumayyizu kalamahu min ru'unatihi. Nam, summiya rajul ahmaq, seorang itu dikatakan ahmaq. Barakallahu fikum. Kalau terjemahannya di kamus, tolol. Iya, nah. Barakallahu fikum. Tolol, idiot, barakallahu fikum, itu yang ada dalam terjemahan. Tayyib. Kalau mau kita perhalus, ya dungu, gitu ya. Atau pandir, barakallahu fikum. Nah, tayyib. La yumayizu kalamahu. Orang ini tidak bisa memilah, memahami ucapannya sendiri. Barakallahu fikum na'am. Jadi ngomong tuh asal aja. Min ru'unatihi, karena kecerobohan dan kesembronoannya. Barakallahu fikum. Jadi antara akal sehat dengan lisan itu enggak sinkron. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Dan dikatakan oleh mereka, barakallahu fikum, bahwa al-hamaqah gharizatun. Hamaqah, ketololan, ya, atau kedunguan, kepandiran itu adalah gharizah, sesuatu yang memang sudah bawaan pabrik. Barakallahu fikum na'am. La yughayyar. Enggak bisa diubah. Ya, enggak bisa diubah. Barakallahu fik. Nah. Tayyib, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan barakallahu fikum. Tayyib. Idza sami'ta al-khabar anna al-ghani qad istaqara. Fasaddiq. Kalau kamu mendengar berita orang yang kaya sekarang itu sudah menjadi fakir, maka bisa kamu benarkan berita itu. Wa idza sami'ta al-khabara annal faqir faqad istaghna fasaddiq. Kalau kamu dengar orang yang kemarin miskin sekarang sudah jadi orang kaya, bisa kamu benarkan. Nah, wa idza sami'ta al-ahmaq yastafadul aqla fala tusaddiq. Tapi kalau kamu dengar orang yang ahmaq, orang yang dungu, yang pandir, yang tolol, akalnya sudah membaik, maka jangan kamu benarkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Itu dinukilkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Akhbarul Hamqa wal Mughaffilin. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Auza'i juga pernah mengatakan bahwa Nabi Isa ditanya, ya, balaghani annahu qila li Isa ibni Maryam Kata Auza'i, telah sampai kepadaku ditanya kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, ya ruhallah, innaka tuhyil mauta, wahai ruh Allah, apakah Anda bisa menghidupkan orang yang mati? Qala na'am biiznillah. Nabi Isa mengatakan, ya bisa, tapi itu dengan izin dari Allah. Qala, orang tadi bertanya lagi, Tubri'ul akmah, apa benar Anda bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta atau lepra? Pada saat itu termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Qala na'am biiznillah. Nabi Isa mengatakan, iya, bisa juga. Itu semua dengan izin dari Allah. Qala, orang tadi bertanya lagi, fama dawa'ul hamqi. Nah, kalau begitu insya Allah Anda bisa ini. Obatnya orang yang hamqa, orang yang dungu, pandir, tolol. Nah, kira-kira apa? Qala, Nabi Isa mengatakan, hadza alladhi a'yani. Hadza alladhi a'yani. Nah, ini yang saya enggak bisa. Ya, nah, enggak bisa disembuhkan. Penyakit hamqa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya memang orang ini dari sisi perangkap akalnya itu sudah rusak. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga ya tidak bisa diperbaiki. Makanya kita tidak diperkenankan bergaul dengan orang yang hamqa. Kalau orang yang jahil masih bisa dia belajar dari jahil menjadi alim. Kita semua berasal dari sifat jahlun, ya kan? Nah, baik. Tapi kalau yang namanya hamqa, ya memang sudah dari sananya, ya perangkat barakallahu fikum daya tangkap akalnya itu sudah rusak. Ibaratnya itu prosesornya itu sudah soa barakallahu fikum. Nah, ya, dari pabrik itu sudah barakallahu fikum ada kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga enggak bisa diperbaiki. Nah, makanya kita tidak diperkenankan untuk bergaul dengan orang-orang yang hamqa barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala, beliau menyebutkan alasan di antara dari sekian banyak alasan kenapa kita jangan berteman dengan orang-orang yang ahmaq. Li'annahu yuridu yan ayyan fa'aka fayadurraka. Karena orang-orang yang ahmaq ini dia ingin memberikan manfaat padamu padahal dia memudaratkanmu. Itu bahayanya. Jadi menurut dia itu bermanfaat. Padahal itu membahayakan kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Misal barakallahu fikum lagi pesta duren nih, makan duren. Nah. Tayyib, ada orang ahmak di situ. Duren, enak ya. Duren apa? Hah? Duren Bangkok. Barakallahu fikum. Nah, enak. Wangi. Iya, barakallahu fikum. Nah. Habis makan duren, kelegian. Kemudian ada seorang teman yang enggak suka dengan baunya kan? Kok baunya menyengat ya? Nah, tanya dia sama yang ahmak ini. Tayyib. Mak ahmak. Ente Jadi tahu enggak cara ngilangi bau durian? Gimana caranya? Aha. Gimana caranya? Makan jengkol. Ya kan? Nah, cara ngilangi bau durian, makan jengkol. Bau duriannya hilang, tapi bau jengkol yang datang. Nah, kan ahmak itu namanya ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, pengennya memberikan manfaat, malah memberikan mudarat. Barakallahu fikum. Nah, itu contoh bentuk kedunguan, ketololan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, antum lagi demam, panas tinggi. Barakallahu fikum. Nah, sama si ahmak tadi dilihat, panas tinggi antum. Langsung diguyur sama air. Pyur, wah, barakallahu fikum. Nah, langsung kejang-kejang. Langsung masuk rumah sakit. Barakallahu. Nah, kenapa diguyur lagi panas tinggi? Itu yang enggak boleh diguyur dengan air yang dingin sekali. Kan panas lawannya dingin. Cerdas kan saya? Iya, enggak seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Jadi disebutkan juga barakallahu fikum oleh Ibnu Abi Ziyad, ya, di antara dampak yang lain bergaul dengan orang yang ahmak itu memberikan dampak yang buruk. Qala li abi. Qala Ibnu Abi Ziyad, qala li abi. Ayahku pernah berpesan kepadaku. Ya bunayya ilzam ahlal aqli wajalishum. Ya bunayya ilzam ahlal aqli wajalishum. Abiku bilang, wahai putraku, ya, bergaullah dengan orang-orang yang berakal dan bermajlislah dengan mereka. Nah, ya, sabar-sabarin. Walaupun mungkin ya enggak asyik gitu ya, membosankan para wafikum. Nah, tapi perbincangan dengan mereka itu isi semua ya, daging semua, berbobot para wafikum. Nah, enggak ada yang kaleng-kaleng. Wajtanib al-hamqa. Wajtanib al-hamqa. Dan jauhilah orang-orang yang barakallahu fikum hamqa, orang-orang yang dungu, orang-orang yang pandir, yang tolol tadi barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fa inni ma jalastu ahmaq. Fa inni ma jalastu ahmaq. Fa kuntu illa wajadtu an-naqsa fi aqli. Fa inni ma jalastu ahmaq, karena saya, kata ayahnya, tidaklah aku bermajlis dengan orang yang ahmaq sebentar saja. Fa kumtu, kemudian setelah itu aku bangkit berdiri meninggalkan majlis itu. Illa wajadtu an-naqsa fi aqli, melainkan aku mendapati akalku berkurang. Nah, gara-gara duduk sama si ahmak sebentar saja. Kok jadi bego juga aku ya, barakallahu fikum. Nah, tadi disuruh apa tadi? Habis makan durian, cara ngilanginya apa? Makan jengkol, dikasih jengkol, dimakan benar dia. Ya. Oh iya ya, hilang bau duriannya ya. Iya, tapi jadi bau jengkol. Barakallahu fikum. Nah, jadi ikut bodoh, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, jadi orang ahmak itu cara berpikirnya tidak kayak orang yang sehat ya, barakallahu fikum. Nah, seperti contoh barakallahu fikum yang dicontohkan oleh Ibnu Jauzi adalah ya, pada satu ketika raja barakallahu fikum kehilangan burung kesayangan yang dia pelihara, barakallahu fikum. Nah, terbang, kemudian salah seorang pengawalnya yang ahmak ini teriak-teriak, ya, "Weh, burungnya raja hilang, burungnya raja hilang. Hilang kemana? Enggak tahu, hilang terbang. Cepat tutup pintu kota Madinah." Ya, dikiranya kalau pintu kota Madinah ditutup, burungnya enggak kemana-mana. Padahal kan bisa terbang ke udara ya. Nah, dikiranya kayak rumah gitu. Nah, itu jadi contoh orang yang ahmak. Barakallahu fikum. Nah, taib. Dungu. Diceritakan juga, barakallahu fikum, oleh beliau, ada seorang qadhi. Qadhinya ini punya raja. Dan rajanya yang agak ahmak. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada kasus pencurian dan kena hukum had melebihi 1/4 dinar. Sebelum dia memutuskan hukum, dia mengirim surat kepada raja. Ya, baginda raja, saya ada kasus ini, ada seseorang yang maling dan harus kena hukuman had karena lebih dari 1/4 dinar. Dan saya tidak berkenan, saya sungkan untuk memutuskan hukum sampai panjenengan ya mengetahui perihal ini dan memberikan keputusan pada pelaku. Barakallahu fikum. Dibaca oleh rajanya, potong kakinya, kata rajanya. Oh, kaget hakimnya, ya kan? Loh, kok potong kaki? Kalau dalam ayat kan potong tangan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Potong kakinya. Balas sama qadhinya. Barakallahu fikum. Mohon maaf baginda raja. Bukankah yang dalam Al-Quran itu kan hukumnya bukan potong kaki, yang lain. Dikirim lagi sama rajanya. Ya, barakallahu fikum surat. Laksanakan apa yang aku perintahkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian rajanya menyebutkan alasan kenapa? Karena ya orang yang menyaksikan ya tidak sama dengan orang yang langsung melihat. Barakallahu fikum. Nah, sedangkan kita kan berbeda. Barakallahu fikum ya. Tayyib, hakim yang melihat langsung, sedangkan raja yang tidak melihat, melihat langsung. Kalau lihat langsung ya potong tangan. Kalau enggak lihat, potong kaki berarti. Nah, rajanya punya kesimpulan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, itu juga merupakan bentuk barakallahu fikum kedunguan. Intinya, bergaul dengan orang yang dungu akan mengurangi akal sehat kita, kecerdasan kita, dan bisa barakallahu fikum menular ya. Nah, kita pun bisa menjadi dungu. Tayyib. Dan dia memberikan mudarat pada kita, tapi punya anggapan memberikan manfaat. Itu bahayanya bergaul dengan orang yang ahmak. Barakallahu fikum. Na'am. Wa na'ni bil 'aqil alladhi yafhamul umur ala ma hiya 'alaihi. Adapun yang kami maksud dengan orang yang berakal adalah orang yang memahami perkara-perkara sesuai dengan ya kenyataan, fakta, realita apa adanya. Nah, artinya orang yang memang paham realita, paham kenyataan, paham hakikat sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi standarnya. Yang tidak harus mengerti hukum barakallahu fikum fisika, ya Archimedes, Aristoteles, kleves-kleves gitu ya, barakallahu fikum. Naam. Enggak harus tahu itu ya, enggak harus juga paham hukum-hukum kimia, barakallahu fikum, rumus-rumus ya. Enggak harus seperti itu juga. Yang penting orang itu bisa memahami kejadian, bisa memahami sesuatu barakallahu fikum sesuai dengan kenyataan dan realitanya, bukan malah terbalik yang dia tangkap, yang dia lihat. Itu orang yang berakal, maksud beliau. Standarnya tidak terlalu tinggi barakallahu fikum. Naam. Imma binafsihi au ayyakuna bihaitsu idza ufhima fahima. Nah, artinya dia bisa paham dengan sendirinya. Atau ketika diberikan pemahaman kepada dia, dijelaskan, dikasih tahu seperti ini masalahnya, dia paham. Ya, dia tahu duduk perkaranya. Itu saja standar orang yang akil. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, kalau lebih daripada itu ya tentu lebih baik lagi. Wabihawah wa ni'mah. Ya, dia punya ide-ide cemerlang, cara-cara yang jitu, yang cepat, yang cerdas, barakallahu fikum. Maka tentu lebih utama lagi. Nah, standarnya paling itu saja. Paling rendah standarnya, dia orang yang bisa memahami sesuatu realita apa adanya, barakallahu fikum, tidak terbalik. Ya, A, dia pahami A, B, dia pahami B. Nah, barakallahu fikum. Atau orang tersebut ketika tidak tahu, dijelaskan, dia mengerti, dia paham. Nah, itu namanya aqil, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini.